Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'gfiruh, wa na'udhu billah min syururi anfusina wa min sayyati a'malina. Man yahdihillahu falamudillalah, wa man yudlil falahadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi' tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin. Ya ayuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsi wahidah وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadith kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, wa sharral umuri muhdatsatuha, fa inna kullal muhdatsatin bid'ah wa kullal bid'atin dalalah wa kullal dalalatin finnar. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu ta'ala, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas segala kenikmatan yang telah Allah berikan kepada kita. Di antara kenikmatannya adalah kita masih diberikan kesempatan untuk bermajlis ilmu di siang hari ini di masjid Allah subhanahu wa ta'ala, yang semoga Allah memberikan berkahnya kepada kita seluruhnya. Dan tentunya sebelumnya saya mohon maaf, karena memang seharusnya ini adalah jadwal Ustazuna Muhammad Hafizullah, demikian juga Ustazuna Hilmi. Hanya saja ada halangan sehingga akhirnya untuk mengisi kekosongan yang ada, insyaallah kita akan lanjutkan pembahasan kita, yaitu hadis yang ketiga, yaitu hadis Tamim Ad-Dari radhiyallahu anhu. Ya, kita melanjutkan kitab Bahjatul Qulubil Abrar wa Qurratu Ayunil Akhyar fi syarhi jawami'il akhbar, yang merupakan karya dari Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah ta'ala. Kita masuk ke hadis yang ketiga. Antamim Ad-Dari radhiyallahu ta'ala anhu qala, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ad-dinun nasihah, ad-dinu an-nasihah, ad-dinu an-nasihah. Qalu liman ya Rasulullah, qalu liman ya Rasulullah, qala lillah, wali kitabihi, wali rasulihi, wali a'immatil muslimina wa ammatihim rahu muslim. Dari Tamim Ad-Dari radhiyallahu anhu, Akbar, siapa ya Tamim Ad-Dari? Hah? Sudah dilewati pelajarannya. Siapa yang tahu? Coba kelas 1 dulu. Kunyahnya siapa? Tamim Ad-Dari. Hah? Abu Ruqayyah. Ahsanta. Ya. Tamim Ad-Dari kunyahnya adalah Abu Ruqayyah. Nama lengkapnya adalah Tamim bin Aus bin Kharijah bin Su'ud bin Jazimah Al-Lakhmi Al-Falistini Ad-Dari. Ya, jadi beliau adalah orang Palestina. Beliau sahabat ini yang mulia radhiyallahu anhu, dulunya sebelum masuk ke dalam Islam, beliau beragama Nasrani. Dan beliau seorang rahib dan ahli ibadah di Palestina. Ya. Kemudian di tahun 9 Hijriah beliau pindah ke Madinah dan kemudian berislam bersama saudaranya yang bernama Nu'aim. Ya. Dan kemudian setelah pindah ke Madinah tinggal sekian lama sampai di akhir khalifah atau di masa Khalifah Utsman bin Affan. Ketika Khalifah Utsman bin Affan radhiyallahu anhu wafat, dibunuh radhiyallahu anhu, maka beliau pun pindah ke Syam. Ya. Dan beliau adalah salah seorang sahabat yang mulia radhiyallahu anhu, yang disebutkan bahwasanya beliau adalah orang yang banyak sholat tahajudnya. Ya. Dan juga orang yang sering mengkhatamkan Al-Quran. Dan beliau radhiyallahu anhu meninggal di tahun 40 Hijriah di Palestina. Ya. Dan hal ini terdapat di dalam kitab As-Siyar. Taib, An-Tamimi Dari radhiyallahu anhu, dari sahabat yang mulia Tamim Ad-Dari radhiyallahu anhu, beliau berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, agama adalah nasihat. Agama adalah nasihat. Agama adalah nasihat. Qalu, kemudian para sahabat berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai Rasulullah, untuk siapa nasihat itu? Kemudian Rasulullah SAW bersabda, lillah wali kitabihi wali rasulihi wali a'immatil muslimina wa amatihim, untuk Allah, ya, dan kitab-kitabnya dan rasul-rasulnya dan untuk penguasa-penguasa mereka dan untuk keumuman kaum muslimin. Ya. Disebutkan oleh Syekh atau Al-Imam Ibnu Daqiq Al-Aid, secara lugah nasihat itu adalah al-ikhlas. Ya, beliau menyebutkan wan nasihatu fil lughati al-ikhlas. Adapun secara makna, nasihat di dalam menerangkan hadis ini, ya, banyak disebutkan oleh para ulama. Ya, di antaranya adalah Al-Imam Al-Khattabi, ya. Demikian juga ulama lainnya, tetapi nasihat yang dimaksud di dalam hadis ini, ya, adalah apa yang akan disebutkan oleh Syekh As-Sa'di rahimahullah taala. Ya. Sehingga kita mulai saja syarah dari Syekh As-Sa'di rahimahullah taala. Karrara Nabi sallallahu alaihi wasallam hadhil kalimata ihtimaman lil maqam wa irsyadan lil ummati an ya'lamu haqqal ilmi anna ad-din kullahu zahiruhu wa batinah munhasirun fin nasihah wa hiya al-qiyamut tam bi hadhil huquqil khamsah. Kata Syekh Sa'di rahimahullah taala, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengulang-ulang di dalam hadisnya, mengulang-ulang kalimat ad-dinu an-nasihah. Beliau mengulangi 3 kali. Kata beliau, ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengulang-ulang kalimat ini dalam rangka untuk atau dikarenakan perhatian dan pentingnya kedudukan ini. Wa irsyadan lil ummah, dan sebagai irsyad, sebagai bimbingan untuk umatnya agar mereka mengetahui haknya ilmu, bahwasanya agama seluruhnya yang zahir maupun yang batinnya itu melingkupi di dalam an-nasihah. Nah, baru beliau menyebutkan apa itu maksud an-nasihah. Beliau menyebutkan yaitu al-qiyamut tam, menunaikan secara sempurna hak-hak yang lima, yaitu hak untuk Allah, untuk kitab-kitabnya, untuk rasulnya, untuk penguasa muslim, dan juga untuk kaum muslimin seluruhnya. Sehingga ini maksud nasihat di dalam hadis ini, kata beliau adalah ya, menunaikan atau melaksanakan dengan sempurna hak-hak mereka, yaitu hak Allah, kemudian hak kitab-kitabnya, hak para rasulnya, dan penguasa-penguasa mereka, yakni penguasa kaum muslimin, dan juga untuk kaum muslimin itu sendiri. Kemudian kata Syekh As-Sa'di rahimahullah ta'ala, فَالنَّصِحَةُ لِلَّهِ. Adapun nasihat untuk Allah subhanahu wa ta'ala, kata beliau rahimahullah ta'ala, al-i'tirafu biwahdaniyatillah, mengakui dan meyakini keesaan Allah subhanahu wa ta'ala di dalam uluhiyahnya. Ya, apa itu maksudnya? Ilyasa, apa maksudnya? Meyakini, ya, mengakui keesaan Allah dalam uluhiyahnya. Apa maksudnya? Meyakini apa? Hah? Apa? Bukan, bukan itu maksudnya. Azam. Hah? Mengakui dan meyakini keesaan Allah dalam uluhiyahnya. Hah? Aduh, enggak kedengeran. Apa? Yang keras, berdiri. Naam, ahsan tak? Ya. Maksud mengesakan Allah di dalam uluhiyahnya, bahwasanya meyakini dan mengakui bahwasanya Allah adalah satu-satunya zat yang berhak untuk diibadahi. Ya. Sehingga yang pertama adalah itu, meyakini dan mengakui bahwasanya Allah adalah satu-satunya zat yang berhak untuk diibadahi. Adapun selainnya tidak. Ya. Kemudian kata beliau, wa tafarrudihi bi sifatil kamal ala wajhin la yusyarikuhu fiha musyarik bi wajhin minal wujuh, dan juga menyendirikan Allah subhanahu wa ta'ala dengan sifat-sifatnya yang sempurna dari seluruh sisinya, yang tidak ada sekutu, yang tidak ada yang menyerupai sesuatu apapun. Allah memiliki sifat yang sangat-sangat sempurna, ya, yang tidak ada yang sama dengan sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Meyakini bahwasanya Allah memiliki sifat-sifat yang mulia, yang sempurna. Ya. Wal qiyamu bi'ubudiyatihi zahiran wa batina. Yang berikutnya, ya, melaksanakan peribadahan kepadanya, kepada Allah subhanahu wa ta'ala, yang zahirnya maupun yang batinnya, ya, sehingga ini diantara hak Allah subhanahu wa ta'ala, sebagaimana telah datang hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imamul Bukhari dan juga Al-Imam Muslim, ya. Ketika Rasulullah SAW mengatakan kepada sahabatnya yang mulia Mu'adz ibn Jabal radhiyallahu ta'ala anhu, beliau SAW berkata, ya Mu'adz, atadri mahaqqullah alal ibad wa mahaqqul ibad ala Allah? Qultu, Allah wa rasuluhu a'lam. Qala, haqqullah alal ibad ayya'buduhu wa la yushriku bihi syai'a. Ini masih berkaitan dengan hak Allah subhanahu wa ta'ala. Tadi disebutkan, mengakui, meyakini keesaan Allah dalam uluhiyahnya, bahwasanya Allah adalah satu-satunya zat yang berhak untuk diibadahi. Adapun selainnya tidak. Ya. Tidak boleh diibadahi. Hanya Allah satu-satunya yang berhak untuk diibadahi. Dan ini adalah hak Allah. Demikian juga beribadah kepadanya secara zahir. Demikian juga dengan batinnya. Ini pun sama, termasuk hak Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya Rasulullah SAW bertanya kepada sahabatnya yang mulia, wahai Mu'adz, apakah engkau tahu apa itu hak Allah terhadap hambanya dan hak hamba terhadap Allah Subhanahu wa taala? Kemudian kata Mu'adz ibn Jabal, Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Kemudian kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, haqqullah 'alal 'ibad ay ya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'a. Hak Allah Subhanahu wa taala atas hambanya adalah agar mereka, yaitu hambanya, beribadah kepada Allah saja dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Ini hak Allah Subhanahu wa taala yang harus ditunaikan, yaitu beribadah kepada Allah, ibadah yang zahir maupun yang batinnya kita peruntukkan untuk Allah saja. Mentauhidkan Allah dalam ibadah. Ya. Kemudian beliau masih melanjutkan tentang makna an-nasihah lillah. Nasihat untuk Allah Subhanahu wa taala. Beliau menyebutkan wal inabatu ilaihi kulla waqtin bil ubudiyah. Kembali kepada Allah di setiap saatnya dengan peribadahan kepadanya. Wa talabur raghbatan wa rahbatan ma'at taubati wal istighfari daim. Ya. Dengan penuh harapan dan juga kekhawatiran. Yakni dengan penuh harapan. Beribadah kepada Allah harus dengan harap. Kira-kira kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala harapannya untuk apa sih? Supaya apa? Kita beramal, harapan kita kepada Allah apa? Agar bib abib. Agar apa? Hah? Masuk surga. Iya. Masuk surga, betul harapannya itu di antaranya. Kemudian apa lagi? Apa harapannya? Hah? Apa? Mendapatkan pahala. Betul. Ahsantu, Ma. Ya. Dan yang mungkin yang lebih awal adalah harapannya agar ibadahnya bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Mendapatkan pahala darinya, mengharapkan surga. Nah, ini harus ada harapan yang namanya ibadah itu. Ya, jangan seperti sufi. Ya. Beramal tapi tidak berharap surga. Ya, katanya cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi beribadahnya tidak memiliki harapan dan juga tidak takut terhadap nerakanya. Ini sufi. Salah. Sehingga kita selaku hamba Allah Subhanahu wa taala ketika beribadah kepadanya, kepada Allah Subhanahu wa taala, harus dengan rasa harap. Dan juga cemas dan khawatir. Khawatir apa? Hah? Apa? Khawatir apa, San? Hah? Khawatir amalannya tidak diterima. Khawatir dimasukkan ke dalam neraka. Itu harus ada rasa takut. Khawatir, cemas. Ya? Kemudian kata beliau rahimahullah ta'ala, ma'at taubati wal istighfari da'im. Bersamaan dengan melakukan taubat dan istighfar yang terus menerus. Ya. Li'annal abdala buddalahu minat taksiri fi syai'in min wajibatillah. Awit tajarru'i ala ba'dil muharramat. Kenapa beliau sebutkan dalam keadaan taubat dan istighfar terus menerus? Nah, Yuan. Kenapa? Kenapa disebutkan oleh beliau, ya, bersamaan dengan taubat dan istighfar terus menerus? Jawabannya yang sudah dibacakan tadi. Tinggal terjemahkan aja. Karena apa? Hah? Coba dilihat kitabnya. Pakai kitab enggak? Taib, iya. Kenapa? Apa? Naam. Karena yang namanya manusia, seorang hamba, mesti enggak mesti punya kekurangan. Punya kekurangan, punya kealpaan, punya dosa, pelanggaran syariat. Namanya manusia kan seperti itu. Tidak maksum. Kecuali para rasul, para anbiya, berbeda. Adapun kita adalah hamba Allah yang memang penuh dengan dosa, penuh dengan pelanggaran. Ya. Sehingga disebutkan oleh beliau rahimahullah ta'ala, yaitu dengan taubat dan istighfar ad-daim, terus menerus berkesinambungan, ya. Meminta ampunan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, ya. Dikarenakan seorang hamba mesti tidak mesti memiliki kekurangan di dalam menunaikan kewajiban-kewajibannya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Pasti akan ada kekurangan, ya. Tidak ada yang sempurna. Ada celah, ada cacat, ada kekurangan. Awit tajarru ala ba'dil muharramat. Atau dikarenakan dia telah lancang melakukan keharaman-keharaman Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, kewajiban-kewajibannya kurang, keharaman-keharamannya sebagiannya dilakukan. Wabitaubatil mulazim atau al-mulazimah walistighfarid daimi yanjabiru nafsuhu. Kata beliau rahimahullah ta'ala, dengan taubat yang tak terpisahkan, al-mulazimah, sesuatu yang tidak bisa dilepas, ya. Sehingga dengan taubat terus menerus, demikian juga istighfar yang terus menerus berkesinambungan yang tidak bisa terlepas, ya, yanjabiru naqsuhu, maka akan bisa menutupi kekurangan-kekurangannya. Ya. Istighfar. Ya, bisa menghapuskan dosa-dosa. Taubat. Kalau taubat adalah apa yang dilakukan seorang hamba ketika melakukan dosa besar. Ya. Adapun dosa-dosa kecil itu bisa terhapus dengan istighfar dan juga amalan soleh. Ya, bisa terhapus. Tetapi kalau dosa besar harus dengan taubat. Wa yatimmu amaluhu wa qawluh. Sehingga dengan demikian, dengan taubat dan istighfarnya tadi, akan sempurna amalan dan ucapannya. Ya, akan sempurna ibadahnya, amalannya. Akhan fi dinina azan ya Allah wa iyyakum. Di dalam menjelaskan hadis ini, ya, sangat banyak ulama yang menjelaskannya di dalam kitab-kitab mereka. Di antaranya adalah Al-Imam Ibnu Daqiq Al-Aid rahimahullah taala. Kata beliau rahimahullah taala, maknaha munsharifun ilal iman bihi wa nafyu syirki anhu wa tarkul ilhadi fi sifatihi wa wasafahu bi sifatil kamal wal jalal wa kulluha wa tanzihuhu an jami'in naqais wal qiyamu bi ta'atihi wa ijtinabu ma'siyatihi wal hubbu fihi wal bughdhu fihi wa jihadun man kafara bihi wal i'tirafu bi ni'matihi wa syukru 'alaiha wal ikhlasu fi jami'il umur. Sebagiannya hampir sama dengan apa yang disebutkan oleh Syekh As-Sa'di rahimahullah taala, ya, yaitu kata beliau munsharifun ilal iman insarafa ila, itu artinya akafa'ala, Kalau diartikan bisa mempersembahkan. Ya, yaitu dengan mengimani atau dengan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, mempersembahkan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga meniadakan segala bentuk sekutu-sekutu bagi Allah. Ya. Yakni apa? Tidak melakukan kesyirikan, beriman kepadanya dan menjauhi segala bentuk kesyirikan-kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan meninggalkan penentangan terhadapnya. Ya, di dalam sifat-sifatnya. Dan juga mensifati Allah dengan sifat-sifat yang sempurna dan yang mulia. Mensucikan Allah dari segala bentuk kekurangan yang ada. Tidak ada, ya. Tidak ada kekurangan bagi Allah. Sehingga mensucikan semua itu. Mensucikan Allah Subhanahu wa taala. Dan juga melaksanakan ketaatan kepadanya. Menjauhi segala bentuk kemaksiatan kepadanya. Cinta karena Allah dan benci karena Allah Subhanahu wa taala. Dan melakukan jihad terhadap orang yang kufur terhadapnya. Wal-i'tiraf, mengakui dan meyakini kenikmatan Allah Subhanahu wa taala dan bersyukur kepadanya dan ikhlas di dalam segala bentuk peribadahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Daqiq Al-Aid rahimahullah taala berkenaan dengan an-nasihah lillah. Kemudian kita kembali kepada atau kembali ke ucapan Al-Syekh As-Sa'di rahimahullah taala, wa amman nasihatu li kitabillah, adapun nasihat untuk kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala, kata beliau, fa bihifdzihi wa tadabburihi wa ta'allumi alfazihi wa ma'anihi wal ijtihadi fil amali bihi fi nafsihi wa fi ghairihi. Apa maksud dari an-nasihah li kitabihi, nasihat untuk kitabnya yang telah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kata beliau rahimahullah taala, yaitu dengan menghafalnya dan mentadaburinya, memperhatikan, mempelajari, ya, dengan seksama, mempelajari lafaz-lafaznya dan makna-maknanya, dan juga al-ijtihad, bersungguh-sungguh untuk beramal dengannya untuk dirinya atau pada dirinya dan juga untuk selainnya, ya, bukan hanya sekedar menghafal, demikian juga mempelajarinya, tetapi untuk mengamalkannya juga bersungguh-sungguh. Dan disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Daqiq Al-Aid rahimahullah taala menerangkan tentang an-nasihah li kitabihi subhanahu wa taala, kata beliau, fa bil iman bi anna kalamallah bi annahu kalamullah wa tanziluhu la yushbihuhu syai'un min kalamin nas, ya, dengan beriman, dengan mengimaninya bahwasanya Al-Qur'an adalah kitabullah dan apa yang telah Allah turunkan yang tidak ada yang menyerupai Al-Qur'an dari ucapan manusia, wala yaqdiru ala mithlihi ahadun minal khalqi, dan juga tidak ada seorang pun yang mampu untuk, ya, mengucapkan yang semisalnya. Ya. Summa ta'zimuhu wa tilawatuhu haqqo tilawatihi wa tahsinuha wal khusyu' indaha. Kemudian mengagungkannya mengagungkan Al-Quran, memuliakan Al-Quran, dan membacanya dengan benar-benar, dengan baik dan khusyuk, ya, ketika mempelajarinya, ketika membacanya. Wadzabbu anhu lita'wilil muharrifin. Azab artinya adalah dafa'a anhu, wahama sama artinya, yakni maksudnya adalah membela Al-Quran dan menjaganya dari takwil-takwil orang yang menyimpang. Dibela, ya, kemudian dijaga Al-Quranul Karim dari takwil-takwil yang batil yang dilakukan orang-orang yang menyimpang. Wa tasdiqu bima fihi, membenarkan dengan apa yang ada di dalamnya. Wal wuqufu ma ahkamihi, dan tetap berada di atas hukum-hukumnya. Ya. Maka ini di antara makna an-nasihah li kitabihi. Ya. Tentunya ini adalah kewajiban atas kita seluruhnya, mempelajari Al-Quran atau menghafalnya dan juga mengamalkannya, ya, tidak ada batasan waktu, ya, apakah yang muda ataukah yang remaja ataukah yang dewasa ataukah yang sudah sepuh sekalipun, tetap untuk bisa menjalankan apa yang telah disebutkan oleh Syekh As-Sa'di rahimahullah ta'ala, menghafalnya. Justru terpuji walaupun sudah tua, misalkan sudah sepuh, tetap menghafalkan Al-Quran semampunya, sebisanya. Ya. Demikian juga mempelajarinya, makna-maknanya, lafaz-lafaznya, dan juga berupaya untuk bisa mengamalkannya. Kemudian kata beliau rahimahullah ta'ala, wa amma nasihatu lir rasul, adapun nasihat untuk rasul, fahiya al imanu bihi wa mahabbatuhu wa taqdimuhu fiha 'ala an-nafsi wal mali wal walad, yaitu dengan mengimaninya, beriman kepada rasul sallallahu alaihi wasallam, wa mahabbatuhu, dan mencintainya dan mendahulukannya di dalam kecintaan daripada kecintaan pada dirinya, pada harta dan anaknya dan keluarganya. Ya, harus mendahulukan kecintaan kepada rasul daripada kecintaan pada diri kita sendiri. Demikian juga harta dan keluarga kita harus diutamakan. Ya. Wattiba'uhu fi usuliddin wa furu'ihi, dan mengikutinya pada pokok-pokok agama dan cabang-cabangnya. Ya. Allah berfirman, "Fattabi'uhu la'allakum tahtadun." Ya. Allah berfirman, "Ya ayuhan nas, inni Rasulullah ilaikum jami'an, alladzi lahu mulku samawati wal ard, la ilaha illa hu, yuhyi wa yumiit." Fa'aminu billahi wa rasulihi nabiyil ummi alladhi yu'minu billah wa kalimatihi fattabi'uhu la'allakum tahtadun. Surat apa ini, ya? Ali Imran, ya? Faris? Surat apa tadi? Hah? Al-A'raf. Ya. Allah berfirman, Qul ya ayuhan nas, ya. Qul ya ayuhan nas, katakanlah wahai manusia, sesungguhnya aku adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Alladzi lahu mulku samawati wal ard, yang langit-langit dan bumi milik Allah Subhanahu wa taala. Kerajaan langit dan bumi adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Yang tidak ada ilah yang berhak untuk diibadahi kecuali Allah. Ya. Maka berimanlah kalian kepada Allah dan Rasulnya, seorang Nabi yang ummi, yang beriman kepada Allah dan kalimat-kalimatnya. Ya, fattabi'uhu la'allakum tahtadun. Kemudian Allah melanjutkan, ikutilah dia. Ya, niscaya kalian akan mendapatkan petunjuk. Disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan masih banyak ayat yang lain yang menunjukkan hal tersebut. Yaitu agar kita selaku umatnya mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa taqdimu qawlihi ala qawli kulli ahad, dan mendahulukan ucapannya, ucapan Rasul sallallahu alaihi wasallam, di atas ucapan siapapun juga. Dinomorsatukan ucapan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wal ijtihadu fil ihtida bihadyihi wan nasri lidinih, dan bersungguh-sungguh untuk mengikuti bimbingannya dan juga berupaya untuk menolong agamanya. Ini diantara makna an-nasihah li rasulihi. Ya. Kemudian selanjutnya, wa amman nasihatu li a'immatil muslimin. Adapun nasihat untuk penguasa-penguasa kaum muslimin, kata Syekh As-Sa'di rahimahullah taala, wahum wulatuhum. Mereka adalah penguasa-penguasa mereka. Yang dimaksud adalah penguasa-penguasa mereka, penguasa kaum muslimin. Ya. Apakah bisa disebut raja atau apa? Presiden atau perdana menteri ataupun siapapun yang mereka memiliki kekuasaan. Ya, yang memimpin kaum muslimin. Yang mengatur kaum muslimin. Maka beliau kemudian menyebutkan, minal imamil a'zam ilal umara wal qudat. Dari penguasa a'zam, penguasa yang tingkatannya lebih besar, penguasa suatu negeri. Ya, tadi disebutkan apakah kaisar, apakah apa namanya presiden ataukah perdana menteri, pokoknya suatu pemimpin suatu daulah, negara, negeri sampai ke bawahnya. Ya. Dari kalangan umara, demikian juga qudat. Ya. Mungkin kalau kita artikan presiden, kemudian bawahnya kan ada gubernur, ya, kemudian di bawahnya lagi mungkin ada wali kota dan bupati, ya, maka itu semua termasuk dari, ya, makna dari umara, penguasa, ya. Ila jami'i man lahum wilayah amah au khasah, ya, seluruh atau mereka yang memiliki wilayah kekuasaan, apakah umum ataukah khusus, yaitu dengan cara apa? Fabi'tiqadi wilayatihim, yaitu dengan mengakui kekuasaan mereka, mengakui kekuasaan dan kedaulatan mereka. Ya. Wasam'i wa ta'ati lahum, mendengar dan taat kepada mereka. Tentunya ingat, ya, ketaatan kepada mereka tidak mutlak, sebagaimana ketaatan kita kepada Allah dan Rasulnya. Itu adalah ketaatan yang mutlak. Ya. Tetapi mendengar dan taat kepada mereka di sini di dalam perkara yang ma'ruf, di dalam perkara yang baik. Tetapi apabila memerintahkan untuk sesuatu yang mungkar, sesuatu yang jelek, pelanggaran syariat, maka tidak ada ketaatan di dalam kemaksiatan kepada Al-Khaliq, kepada Allah Subhanahu wa taala. La ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq, tidak ada ketaatan kepada makhluk di dalam bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga yang dimaksud di sini wasam'i wa ta'ah lahum, mendengar dan taat kepada mereka, yaitu di dalam perkara yang ma'ruf. Wa hasin nas ala dzalik, dan memotivasi manusia untuk itu. Bukan sebaliknya. memprovokasi manusia untuk memberontak. Nah, ini enggak boleh. Ini manhajnya Khawarij. Manhajnya teroris. Tidak mengakui kedaulatan pemerintahan, menganggap mereka kafir, ya. Kemudian tidak ada ketaatan kepada penguasa secara mutlaknya. Ya, ini Khawarij, manhaj Khawarij. Ya. Memberontak kepada penguasa yang sah, penguasa kaum muslimin. Membunuh mereka, berusaha untuk merongrong kekuasaan mereka, menggulingkan kekuasaan penguasanya. Ya. Ini adalah suatu penyimpangan. Ya, penyimpangan. Wa badli ma yastati'uhu min irsyadihim wa tanbihihim ila kulli ma yanfa'uhum wa yanfa'un nas wa ilal qiyami biwajibihim. Dan juga berupaya keras, badlu, badala. Badala itu berupaya keras. Ya. Dengan sekemampuannya memberikan min irsyadihim wa tanbihihim, untuk memberikan arahan, memberikan nasihat kepada mereka, watanbihihim, ya, dan juga untuk memberikan masukan mungkin, ya, arahan terhadap sesuatu yang bisa memberikan manfaat untuk mereka dan juga memberikan manfaat untuk manusia, sehingga tentunya harus dengan jalan yang bijak, tidak seperti manhaj Khawarij. Mungkin tujuannya ingin memberikan nasihat kepada pemimpinnya, penguasanya, tetapi dengan cara yang salah. Mengumbar aib-aib penguasa di hadapan khalayak ramai. Di mimbar-mimbar, di media massa. Ya. Sehingga tentunya dengan kelembutan. Ya. Memberikan nasihat kepada mereka. Untuk kebaikan mereka dan kebaikan masyarakat. Ya. Sehingga tentunya minta waktu untuk bertemu, ya, empat mata, memberikan nasihat bahwasanya Allah Subhanahu wa taala, demikian juga rasulnya melarang hal ini. Tidakkah engkau takut kepada Allah Subhanahu wa taala? Ayo kembali. Nah, ini adalah cara yang baik. Bukan memprovokasi. Ya, akhirnya orang-orang masyarakat enggak suka terhadap penguasanya, benci. Akhirnya terjadi pemberontakan. Ya, ini bahaya. Ya. Wa ilal qiyami biwajibihim, dan untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban mereka terhadap rakyatnya. Ya. Jangan lupa, jangan lalai. Tidakkah kau lihat rakyat, rakyat kita semua, rakyatmu, masyarakat kita, wajib atasmu untuk memberikan hak-hak mereka. Itu adalah kewajibanmu. Dan kau akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala dengan cara yang baik. Nasihat yang baik akan mudah untuk diterima dibandingkan nasihat di halayak ramai, di hadapan banyak orang. Ya, sulit untuk menerima. Ya. Karena manusia memang tabiatnya memiliki ego. Ya. Sehingga tentunya dengan cara yang bijak dan hikmah. Ya. Kemudian wa amman nasihatu lil amatil muslimin. Adapun nasihat untuk keumuman kaum muslimin. Fa bi ay yuhibba lahum ma yuhibbu li nafsihi wa yakrahu lahum ma yakrahu li nafsihi wa yas'a fi dhalika bi hasbil imkan wa inna man ahabba syai'an sa'alahu wajtahada fi tahqiqihi wa takmilihi. Kemudian kata beliau rahimahullah taala, berkenaan dengan nasihat untuk kaum muslimin, ya, yaitu mencintai sesuatu untuk mereka sebagaimana dia suka sesuatu itu untuk dirinya, dan membenci sesuatu untuk saudaranya, untuk mereka sebagaimana dia benci sesuatu itu dia dapati, ya, sehingga berikanlah sesuatu yang baik kepada kaum muslimin, kemanfaatan, apakah kemanfaatan dunia ataukah kemanfaatan untuk mereka di akhirat? Ya, tidak memberikan mudarat, kemudaratan untuk mereka, mencederai, mengganggu, dan lain sebagainya. Karena kaum muslimin adalah bersaudara. Rasulullah SAW menyebutkan di dalam hadis, innal mu'min lil mu'min kal bunyan yashuddu ba'duhu ba'dha. Mu'min yang satu dengan yang lain itu bersaudara. Atau bagaikan bangunan, satu bangunan yang saling mengokohkan. Ini muslim dengan muslim yang lain, saling mengokohkan. Bersaudara mereka. Dan juga sebagaimana di dalam hadis Rasulullah SAW menyebutkan, masalul mu'minina fi tawaddihim wa tarahumihim wa ta'atufihim masalul jasad idza ishtaka minhu udwun tada'a lahu sa'irul jasad bil huma wassahar. Atau kala Rasulullah SAW, permisalan kaum muslimin, permisalan kaum mukminin di dalam kecintaan mereka sesama mereka, kelembutan sesama mereka, kasih sayang sesama mereka, itu bagaikan tubuh. Kalau ada satu bagian tubuhnya sakit, maka seluruh tubuhnya akan merasa sakit, tidak bisa tidur dan merasa demam. Ya, ini adalah keadaan kaum mukminin satu dengan yang lainnya. Ya. Kemudian fa inna man ahabba syai'an sa'alahu, maka sesungguhnya siapa yang cinta terhadap sesuatu, maka dia akan berupaya untuk mendapatkannya. Wajtahada fi tahqiqihi wa takmilihi, dan akan bersungguh-sungguh untuk merealisasikan dan menyempurnakannya. Ini nasihat untuk muslimin. Ya, nasihat untuk muslimin. Kemudian kata Syekh Sa'di rahimahullah taala, "Fan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam fassara an-nasihata bi hadhihi al-umur al-khamsati allati tashmalu al-qiyama bi huquqillah wa huquqi kitabihi wa huquqi rasulihi wa huquqi jami'il muslimin ala ikhtilafi ahwalihim wa tabaqatihim fa shamila dhalika ad-din kullah wa lam yabqa minhu shay'un illa dakhala fi hadzal kalamil jami' al-muhit wallahu a'lam." Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mentafsirkan nasihat, ya, dengan perkara-perkara yang lima ini yang mencakup penunaian terhadap hak-hak Allah subhanahu wa ta'ala dan hak-hak kitabnya, hak-hak rasulnya, hak-hak seluruh kaum muslimin sesuai dengan perbedaan dan keadaan dan tingkatan-tingkatan mereka. Ya. Maka mencakup hal tersebut agama seluruhnya. Dan tidak tersisa satu pun kecuali akan masuk di dalam ucapan Rasulullah SAW ini yang mencakup dan meliputi banyak hal atau segala sesuatu. Wallahu a'lam. Ya. Akhan fi din azani Allah wa iyyakum. Ya, semoga apa yang telah disebutkan di dalam kajian siang hari ini bisa memberikan manfaat untuk kita seluruhnya, dan semoga kita bisa melaksanakan sesuatu atau banyak hal yang telah disebutkan di dalam materi kita ini. Dan kita memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar diberi hidayah, diberi petunjuk, ya, dan diberi keistiqomahan sampai mati kita. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallah bihamdik, ashadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.